Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fid din azani Allahu ayyakum fa nahmadullah azza wa jalla ala ni'amihi lati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa minallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Dan apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala janjikan nikmatnya akan ditambah. Namun sebaliknya, kalau kita kufur, maka berakibat mendapatkan azab, dan azabnya Allah adalah amatlah pedih. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat yang terbesar bagi seorang hamba setelah dia diberi iman adalah diberi ilmu. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan darajat, tingkatan-tingkatan derajat, keutamaan. Terkhusus adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun juga demikian adalah kemuliaan di dunianya. Alhamdulillah. Bagaimana tidak menjadi nikmat yang besar ketika seseorang diberikan ilmu, diberikan pemahaman agama menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi dia adalah kebaikan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Masra ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Maka alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita kembali menghidupkan majalis ilm, majlis ilmu di ma'had kita insyaallah taala setelah beberapa waktu karena pertimbangan keadaan, kondisi pandemi yang kita dituntunkan ikhtiar usaha-usaha pencegahan. Namun alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita insyaallah taala akan memulai majelis kita. Namun tetap kita ingatkan untuk semuanya kita sesuai dengan bimbingan para ulama dan umara yang dalam hal ini lil maslahah, untuk kebaikan bersama, untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Agar tujuan kita mendapatkan al-maslahah, kebaikan bersama itu tercapai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak seseorang itu tidak bermajelis ilmu, menjauhi majelis-majelis ilmu, tidak terkena kolbunya siraman rohani, siraman ilmu, maka sangat dikhawatirkan hatinya menjadi hati yang mati, hati yang terkunci dari hidayah, sehingga Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibas rahimahullah beliau mengatakan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-12, fa innal insana idza kana la yahdur halaqatil ilmi wa la yasma'ul khutab wa la ya'tani bima yunqalu an ahli ilmi fa innahu tazdadu ghaflatuhu. Sesungguhnya seseorang apabila tidak menghadiri halaqah-halaqah majelis-majelis ilmu dan tidak mendengar khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, dan tidak peduli dengan ilmu yang dinukilkan dari ulama, maka sesungguhnya akan menjadi bertambah ghaflahnya, kelalaiannya. Warubama yaksu qalbuhu hatta yudba alaih. Dan bisa jadi hatinya kemudian menjadi keras hingga ditutup mati hatinya karena tidak mendapatkan siraman ilmu, tidak mendapatkan nasihat. Wa yuhtamu alaih fayakunu minal ghafilin, na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian orang tersebut ditutup hatinya sehingga dia termasuk orang-orang yang lalai, na'udzubillah min dzalik, kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seberapapun kesibukan kita, di mana kita tidak ada di antara kita ini yang pengangguran. Masing-masing kita punya kesibukan. Maka kalau kesibukan itu kita turuti, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, kalau kesibukan-kesibukan itu kita turuti, maka majelis-majelis ilmu bahkan bisa saja dikorbankan. Majelis-majelis ilmu ditinggalkan. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Mubdil bin Hadi Al-Wada'i rahimahullah di kitab Al-Basyair fi Sima'i Al-Mubashir Beliau mengatakan allazi ansahu bihi nafsi wa kullu ahadin ayasghala nafsahu bil ilmi wa humumi dunya laisa laha nihayah. Kata beliau, yang aku nasihatkan khususnya untuk diriku dan untuk semua saja, untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu. Sementara kesibukan-kesibukan dan keinginan, ambisi-ambisi dunia itu tidak ada habisnya. Pengen yang inilah, pengen itulah. Nah, kalau tidak ada majelis ilmu, atau ada, tapi kalau tidak ingin hadir di majelis ilmu, tidak ada tekad, habis maghrib, ada acara. Habis isya, ada acara. Nah, selesai tidur, bangun, habis subuh, ada acara. Manusia ini full acara. Keinginannya banyak. Pengen ini, pengen itu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Keinginan dunia, ambisi untuk mendapatkan perkara-perkara dunia ini tidak akan pernah habis. Maka kata beliau, wa iyyakum antastaghilu bimasyakilil hayah. Hati-hati kalian dari menyibukkan dengan problem-problem kehidupan, permasalahan-permasalahan hidup ini. Sibuk terus dengan problematika kehidupan yang enggak ada habisnya. Lau istaghalna biha lama istata'na an natluba ilman. Kalau kita mengikuti kesibukan-kesibukan dari dunia itu tadi, maka tentu kita tidak akan mampu untuk mencari ilmu. Tentu menghalangi kita untuk bermajelis ilmu. Ada saja acara, ada saja yang ingin diselesaikan, dan gak pernah selesai. Selesai satu perkara, sekiranya selesai, datang perkara yang lain, datang urusan yang lain, datang kesibukan yang lain. Masra ikhwani fi jazakumullah. Dan inilah yang diusahakan oleh iblis dan bala tentaranya, melalaikan manusia dari ilmu. Karena ilmu itu adalah jalan petunjuknya dirinya untuk menggapai ridhonya Allah, jalannya Allah, siratal mustaqim. Maka iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tentunya akan bersemangat untuk menghalang-halangi, sehingga yuwaswisu fi sudurin nas, senantiasa membisik-bisikkan ke dadanya manusia, kamu punya sibukan ini, kamu punya urusan ini, kamu punya kepentingan ini, gak usah majelis ilmu. Tapi bukan bahasanya terdengar di telinga, segi kalbunya, hatinya, fi sudur. Nah, ini upayanya. Dan nanti akan disebutkan ikhwan jazakumullah, maka insyaallah taala untuk mengobati kalbu kita dan mungkin selama ini kurangnya kita mendapatkan siraman rohani yang sebenarnya kita hidup di zaman ini dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tausiah, nasihat dengan berbagai audio, ada live siaran langsung, streaming melalui radio dari tausiah ataupun kajian ilmiah asatidah-asatidah kita. Namun sekali lagi, apa yang kita sebutkan tadi, di antara penghalang karena kesibukan-kesibukan, apalagi majelisnya, majelis yang cenderung kalau orang tidak tekadnya kuat, itu majelisnya santai, majelisnya bahkan ghaflah, lalai. Siaran streaming radio, ya kan? Bisa jalan ke sana kemari, bisa sibuk sambil ini dan itu, bisa mainan dengan anak istrinya, bisa disambi dengan memasak bahkan dan sebagainya. Berapa persen dari yang disampaikan melalui live streaming misalnya, yang kemudian nyantol, ilmunya masuk. Ya, kita tidak menafikan tentang manfaatnya bagi orang yang mengambil manfaat, bagi orang yang istifadah, mengambil faedah. Namun kalau sekali lagi, kalau tidak diiringi tekad yang kuat, tentunya beda dengan majelis yang tatap muka langsung, hadir di majelis langsung. Ini kejarobna, sudah kita buktikan. Insya Allah kita merasakan semuanya. Bedanya majelis ilmu secara langsung dengan majelis online. Ya kan? Karena memang secara nas Evan Yazakullah juga disebutkan hadirnya di majelis ilmu, apalagi di masjid-masjidnya Allah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah hadir berkumpul sekelompok orang di masjid dari masjidnya Allah membaca Al-Qur'an, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun sakinah. Dan Allah Ta'ala memberikan rahmah. Wa khaffathumul malaikah. Malaikat pun merendahkan sayap-sayap mereka. Dalam riwayat yang lain, ridwan bima yatruk. Karena malaikat ridho, senang terhadap orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang insya Allah nanti akan kita baca, para malaikat memintakan ampun. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun bagi orang-orang yang hadir di majelis ilm. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah Ta'ala sebut hamba-hambanya, nama hamba-hambanya yang hadir di majelis ilm di hadapan para malaikat yang mulia. Ini diantaranya. Ehan fiddin azani Allah wa iyakum. Maka insyaallah di beberapa pertemuan ke depan kita akan membaca di antara bab atau pasal yang disebutkan di kitab Muhtasar Minhajil Qasidin, yakni yang akan kita bahas, yang kita baca adalah Kitabul Ilmi wa Fadlihi. Kitabul Ilm dan keutamaan ilmu serta penghalang-penghalang seseorang mendapatkan keutamaan ilmu. Harapannya ini menjadi yakni tambahan gizi untuk kita kembali semangat mengkaji agamanya Allah, belajar ad-din. Di mana Ikhwan Jazakumullah, kitab ini adalah muhtasar, ringkasan dari kitab asli sebelumnya, yakni Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, itu ringkasan dari kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang mulai banyak dikenal oleh masyarakat, bahkan banyak yang mempelajarinya, ikhwan fillah jazakumullah, maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala setelah memperhatikan kitab Ihya Ulumuddin, maka beliau terdorong untuk meringkas karena masih adanya hal-hal yang menyimpang dan adanya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, hadis-hadis batil, hadis lemah, adanya kisah-kisah, hikayat-hikayat yang tidak perlu. Nah, maka beliau bersihkan, usaha membersihkan, maka beliau ringkas dengan beliau menamai kitabnya Minhajul Qasidin, termasuk bab Qawaid Al-Iqtiqad yang di Ihya Ulumuddin dihilangkan, karena di situ Ihya Ulumuddin dalam masalah akidah masih terbawa, yakni dalam permasalahan akidah tidak bersih sebagaimana akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, karena memang zaman itu banyak diwarnai dengan pemahaman sufi, tasawuf, naam, ahlil mantik wal kalam, sehingga tidak bersih. Naam, ada borok-boroknya, sehingga beliau membersihkannya, termasuk dari hadis-hadis maudhu, hadis palsu, hikayah-hikayah yang tidak perlu, kemudian beliau meringkasnya dengan memberikan judul kitab beliau Minhajul Qasidin. Kemudian datanglah Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meringkas lagi dari kitab Minhajul Qasidin. Naam, ringkasan yang kemudian semakin memudahkan bagi para penuntut ilmu, bagi para pembaca untuk mengambil faedah-faedahnya. Beliau juga menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan. Beliau namakan kitabnya Muhtasar Minhajil Qasidin. Muhtasar, ringkasan. Jadi ini ringkes ya. Agak kitab tebal ini ringkes. Nah, sebagaimana kitab aslinya dari bahkan Ihya Ulumuddin, kitab itu secara global dibagi 4. Ihwan jazakumullah. 1/4 itu membahas al-ibadat, masalah-masalah ibadah, tentang nanti rahasia toharoh, rahasia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Masuk dalam hal ini adalah didahului dengan kitabul ilmi wa fadlihi, keutamaan ilmu dan keutamaannya. Nah, termasuk ini adalah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya, umat seluruhnya, bahwasanya ilmu itu merupakan pondasi, maka didahulukan pembahasannya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, begitu juga di kitab Minhajul Qasidin dan Muhtasar masih disebutkan ibadah. Nah, kemudian 1/4 yang kedua adalah al-adah, kebiasaan-kebiasaan. Ini membahas tentang adab, akhlak, nah, makan, tidur, dan sebagainya, kegiatan sehari-hari dari adat kebiasaan kita. Kemudian 1/4 yang ketiga adalah al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Nah, masalah penyakit-penyakit hati, keadaan hati dan penyakit-penyakitnya nanti dibahas di sini, masalah riya, ujub, kibr, sombong, perkara-perkara yang membinasakan manusia. Kemudian bagian yang keempat, 1/4 yang keempatnya adalah al-munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Perkara-perkara yang menyelamatkan. Masalah tawakal, ikhlas, sabar, misalnya. Naam, dan perkara-perkara yang dituntunkan bersyukur dan sebagainya ini dibahas di masalah al-munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Ini ringkesan globalnya. Kalau antum mau baca, ya ini Muhtasar Minhajil Qasidin. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah, nanti akan kita beberapa pertemuan kita yang kita baca adalah seperti yang saya sebutkan, yakni kita membaca Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaq bihi. Kitabul Ilmu dan keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Nah, secara global kitab ini seperti yang kita sebutkan tadi dan adalah termasuk rujukan yang sangat bagus. Asy-Syaikh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan ketika ditanya tentang kitab ini disebutkan dalam fatwa Nur al-Darb di pertemuan yang ke-194, beliau mengatakan kitabun thayyib la ba'sa bil jumlah. Kitab yang bagus. Tidak mengapa secara globalnya untuk diambil istifadah dari kitab ini. 6. Muhtasar Minhajil Qasidin Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Namun ikhwan, nanti akan kita baca sedikit yakni biografi beliau, mungkin sekedar informasi bahwasanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang Muhtasar Minhajil Qasidin, ini beda dengan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni misalnya. Naam. Atau kalau dalam akidah apa yang kalian pelajari? Setelah membahas usul salasah, kitab tauhid apa? Mukarrarain. Karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab apa? Lum'atul I'tiqad ila sabilir rasad. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu lain dengan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Karena ikhwanul jazakumullah, ulama-ulama ya yang terakhirnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari keluarga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu banyak. Nah, banyak. Nah, ini sedikit supaya antum tidak ya ini keliru. Nah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Abu Muhammad Abdullah, nah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang pengarang Al-Mughni dalam kitab fikih yang berjilid-jilid itu ada di maktabah kitabnya. Nah, itu beda dengan ini. Beliau adalah yakni saudara kakeknya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang Muhtasar Minhajul Qasidin. Nah, bapaknya beliau itu syekh, faqih, ulama. Kakeknya begitu juga. Nah, kakeknya itu adalah saudara dari pengarang yakni kitab Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, insyaallah nanti akan kita bahas sedikit tentang biografi beliau, kemudian kita akan masuk pada Kitabul Ilm wa Fadlihi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini sekedar mukaddimah. Insyaallah taala pertemuan kita untuk saya malam Selasa dan malam Kamis. Adapun malam Jumat seperti biasa, biasa adalah live streaming dengan beberapa asatidah sebagaimana jadwalnya telah antum ketahui. Kemudian malam Ahad atau malam Senin biasanya juga ada tambahan live streaming insyaallah seperti sebelumnya. Adapun malam, mungkin malam Sabtu dan malam Rabu, jadwal Ustaz Yunus hafidzahullah wa rahmahu ta'ala. Demikian sekedar pemberitahuan untuk jadwal kita ba'da maghrib. Semoga untuk ba'da duhur akan diisi oleh ustaz-ustaz yang lain, nanti jadwalnya akan menyusul. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Antabi hadal qadar. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.